kasihku, dengarkanlah rintihanku. Sayangku, jangan kau tinggalkan daku. Sedih hatiku, ingat padamu, mengapa kau lupakan daku ini, mengapa kau abaikan janji suci. Hanya